طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perkataan al-muallif rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin dan mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan uraian tersebut nampak jelas di hadapan kita bahwasanya jihadnya Rasul melawan orang-orang musyrikin adalah disebabkan karena enggannya mereka untuk mentaati Rasul dalam perkara tauhid al-ibadah. Ketika mereka enggan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang mereka sembah, dan ketika mereka enggan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, maka nampaklah permusuhan dan kebencian mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebab itulah yang menyebabkan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya, Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak ada lagi fitnah, yakni syirik, dan agar supaya agama itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan perkataan mu'alif yang berikutnya. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah. Dan nampak jelas di sisimu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin tersebut dengan tujuan agar supaya doa itu seluruhnya mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Berarti menunjukkan sebab musabab Rasulullah memerangi orang-orang musyrikin adalah disebabkan karena orang-orang musyrikin menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan seorang di masa kita saat ini ketika mereka mensyirikan Allah dalam perkara ibadah, ia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama antara mereka dengan orang-orang musyrikin. Sehingga dibolehkan bagi seorang penguasa untuk kemudian memerangi mereka agar nantinya mereka menundukkan ibadah-ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul memerangi orang-orang musyrikin tersebut. Sehingga inilah sebab musabab kenapa pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau memerangi para kuburiyun, para penyembah kubur yang bertawassul dengan orang-orang soleh, dan dibantu oleh penguasanya Amir Su'ud ketika itu. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan pada dakwahnya Syekh rahimahullahu taala, sehingga terbentuklah kerajaan Saudiyah dan Allah Azza wa Jalla memberikan berkah pada negara tersebut dan dakwah Syekh rahimahullahu taala. Disebutkan syarah penjelasan kalimat tersebut, wa yakuna du'a'u kulluhu lillah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, ad-du'a'u 'ala naw'ain. Doa itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu yang pertama adalah doa wa ibadah, doa ibadah. Doa ibadah. Yani doa yang seseorang ketika mengerjakannya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyad'u lil mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabih. Yaitu doa yang seseorang ketika melakukan doa tersebut beribadah kepada sesuatu yang dia doai dalam rangka talaban li thawabihi, mengharapkan pahala keutamaan dari sesuatu tersebut, dan khaufan min iqabih, takut akan sanksinya, azabnya. Dan doa jenis yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, la yasihu li ghairillah, tidak sah, tidak boleh bila seseorang memperuntukkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang diucapkan oleh mereka, orang-orang musyrikin, kepada sesembahan-sesembahan mereka, bila kita melihat dengan pentafsiran ini, maka doa yang mereka lakukan adalah doa ibadah. Sehingga jadilah dengan perbuatan mereka ternilai kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka memberikan ibadah ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena adanya rasa harap dari orang yang mereka doai tersebut untuk mereka mengkabulkan doanya. Ada rasa khawatir, takut kepada orang yang didoai tersebut, sehingga menyebabkan akhirnya dia mendekatkan dirinya dengan doa itu kepada sesuatu yang mereka takuti. Nah, seperti doa yang dipanjatkan oleh orang-orang musyrikin kepada pohon yang angker, atau rumah yang angker, ataukah pemilik sungai, jembatan, ataukah lautan. Nah, ini semuanya doa ibadah. Karena dari orang yang berdoa dengan doa-doa tersebut memiliki niatan, keyakinan bahwasanya sesuatu yang dia doai tersebut akan bisa menyelamatkan dirinya dan mengabulkan apa yang dia inginkan tersebut. Ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu li ghairillah, memalingkannya kepada selain Allah, syirkun akbar, nilainya adalah syirik besar. Perbuatan tersebut syirik besar. Mukhrijun 'anil millah, dan syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga tidak lagi dia dikatakan sebagai seorang muslim, tapi dia dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Waliyadzubillah. Sehingga ayat-ayat yang berisikan bahaya kesyirikan terkena kepada orang tersebut. Nah, wa alaihi yaqa'ul wa'idu fi qawlihi ta'ala, dan pada orang tersebut terkena ancaman yang terdapat dalam firman Allah, innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang yang sombong untuk beribadah kepada saya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, waliyadzubillah. Sebelumnya Allah perintahkan agar seseorang berdoa hanya kepada Allah. Nah, ud'uni astajib lakum. Ayat yang sebelumnya berbunyi, berdoalah kalian kepada aku, kata Allah, astajib lakum, pastilah saya akan mengabulkan apa yang kalian doakan tersebut. Kemudian Allah sebutkan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Ayat ini mempertegas penjelasan yang menjelaskan bahwasanya doa tersebut ternilai ibadah di sisi Allah, sehingga Allah sebutkan pada lafaz ayat yang setelahnya dalam bentuk ibadah, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, yakni berdoa kepada Allah, ia sombong memilih untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan sebagai ibadah dan mendapatkan ancaman sayadkhuluna jahannama dakhirin, karena perbuatan tersebut adalah kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga dengan ini, bila kita melihat dan meninjau dari sisi doa bermakna syirik, tadi telah kita sebutkan uraiannya. Dan bila kita meninjau dari sisi yang lainnya, doa bermakna ibadah, maka ketahuilah sesuatu yang kita minta kepada Allah, yang melatar belakangi kita meminta sesuatu kepada Allah disebabkan karena mengharapkan pahala keutamaan dari sisi Allah dan takut akan azab Allah Azza wa Jalla, maka apa yang kita lakukan tersebut adalah ibadah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan konsekuensi semua yang kita minta tersebut ternilai ibadah, yang dibalik dari ibadah tersebut akan ada balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, rajin-rajinlah kita berdoa kepada Allah. Naam, amalan yang tidak berat seseorang memintanya, ya kan, dan melakukannya. Hanya sekedar mengangkat kedua tangannya dia meminta kepada Allah, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah apa yang dia lakukan tersebut akan ternilai ibadah di sisi Allah, sehingga dengannya dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ia amalkan. Keutamaan yang berikutnya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut pada doanya. Pada doanya dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Karena Allah sebutkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, kata Allah, saya akan mengabulkan apa yang kalian doai tersebut. Di dalamnya berisikan perintah untuk seseorang berdoa kepada Allah, sekaligus adanya janji dari sisi Allah, seseorang yang meminta kepada Allah pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Naam. Disebutkan dalam salah satu riwayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min imri'in atau ma min muslimin yad'u Allah laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah ihda thalathin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan syarat, kata Nabi, tidak ada pada doanya tersebut unsur kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk melakukan kemaksiatan ini bukan termasuk dari doa yang mendapatkan keutamaan dari dengan hadis tersebut. Ataukah ada unsur qati'atur rahim, dia ingin memutus hubungan kerabat dengan seseorang? Naam. Melainkan Nabi alaihi salam menjanjikan Allah pasti akan memberikan kepada dirinya satu dari tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi alaihi salam, "Imma ayyu'ajjila lahu da'watah." Kemungkinan yang pertama adalah Allah segerakan doa yang dia panjatkan tersebut, sehingga dalam waktu dekat dia akan melihat ijabah dari apa yang dia doai tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua adalah, "Wa imma ayyusarrifa anhu minasu'i mithlaha." Atau Allah Azza wa Jalla kabulkan dengan bentuk dipalingkannya hamba yang berdoa ini dari perkara kejelekan yang kadar dan besarnya semisal dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dia minta adalah perkara yang besar, maka kejelekan yang Allah palingkan dari hamba ini adalah kejelekan dengan bentuk dan rupa yang besar, sepadan senilai dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ataukah yang ketiga, kata Nabi alaihi salam, "Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah." Ataukah Allah kabulkan dalam bentuk menyimpannya sebagai amalan soleh untuk sang hamba ini, yang Allah Azza wa Jalla akan memberikannya kepada hamba ini di akhirat ternilai pahala besar, sehingga dengannya seorang hamba akan mendapatkan manfaat dari doa yang dia panjatkan. Para sahabat Nabi alaihi salam ketika mendengarkan keutamaan ini, maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan nuksir." Ya Rasulullah, kalau demikian maka tentulah kita akan memperbanyak doa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu akthar." Allah lebih besar, lebih banyak memberikan balasan kepada seorang yang lebih banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Dan terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan anjuran agar seorang berdoa meminta kepada Allah bukan hanya sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang ringan. Bahkan sesuatu yang ringan terdapat anjuran pada hamba ini untuk ia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan sekian banyak kebaikan dari apa yang ia amalkan. Ini macam yang pertama, doa ibadah. An-na'uzani, macam yang kedua adalah du'aul mas'alah. Doa mas'alah. Doa permintaan. Wa huwa du'a'u talab, yaitu doa seseorang meminta sesuatu. Ay, maksudnya adalah talabul hajati, meminta hajat-hajat yang ia inginkan. Nah, afan, kalau makna doa ibadah dalam pengertian yang pertama adalah ibadah itu sendiri. Ketika seseorang beribadah kepada sesuatu yang didoainya, maka akan ternilai dari amalan ibadah yang diamalkan sebagai doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salat secara bahasa artinya adalah doa, ya kan? Salat yang dilakukan oleh seorang itu secara bahasa artinya adalah doa. Nah. Kemudian yang kedua adalah doa masalah, doa ketika seseorang memohon sesuatu. Memohon sesuatu artinya adalah meminta hajat yang ia butuhkan. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dan dengan definisi ini doa masalah terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah doa Allah Subhanahu wa taala bima la yaqdiru alaihi illa huwa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang seseorang tidak mampu mewujudkannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Meminta sesuatu kepada Allah dengan sesuatu yang ia minta tersebut adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, makhluk tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Wa huwa ibadatun lillah, maka yang demikian adalah ibadah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yatadhammanu al-iftiqaru ila Allah taala wal luju ilaihi, karena di dalam doa ini terkandung padanya butuhnya seseorang kepada Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia butuh sesuatu maka dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'tiqadu annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahmah. Dan adanya keyakinan dari orang yang berdoa tersebut bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mampu, yang maha mulia, karim, luas keutamaannya dan luas pula rahmatnya. Faman da'a ghaira Allah Azza wa Jalla bi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafir. Maka seseorang yang diminta kepada selain Allah dengan sesuatu yang makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkannya kecuali hanya Allah saja, maka pelakunya teranggap sebagai seorang yang musyrik lagi kafir, bukan sebagai seorang yang muslim. Karena kesyirikan termasuk pembatal dari keislaman. Ketika seorang melakukan syirik, maka seakan-akan terlepas iman dan Islam dari orang tersebut. Dia tidak lagi dikatakan sebagai seorang yang muslim. Ini menunjukkan antara Islam dengan tauhid ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Seorang muslim dikatakan muslim menunjukkan dia bertauhid. Seorang bertauhid sudah pasti dia muslim. Menunjukkan ketika seseorang yang muslim melakukan kesyirikan, maka akan hilang darinya tauhid dan Islamnya. Dia sebagai seorang yang kafir karena kesyirikan mengkafirkan dan mengeluarkan dirinya dari Islam. Kana al-mad'u hayyan aw mayyitan, sama saja sesuatu yang dia minta atau doai tersebut adalah sesuatu yang masih hidup ataukah sudah mati. Dengan dia memohon satu permintaan yang hanya merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla, hanya Allah yang mampu mewujudkannya, maka dia dikatakan sebagai seorang yang musyrik lagi kafir. Wal-iyadzubillah. Al-qismu tsani, macam yang kedua adalah du'aul hayyi bima yaqdiru alaihi. Doa permohonan yang diberikan kepada seseorang yang masih hidup tapi dengan sesuatu yang dia mampu untuk mewujudkannya. Mithlus misal ya fulan isqini fala syai'a fih. Semisal seseorang meminta kepada seseorang yang ada di hadapannya, wahai fulan isqini, berikanlah saya minum, dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk memberikan minum tersebut. Fala syai'a fihi, maka tidak mengapa bagi seseorang untuk melakukannya. Naam. Ini pada makna doa, bermakna talabul hajat, meminta sesuatu yang dibutuhkan. Yang namanya permintaan sesuatu tersebut, ini dibagi menjadi tiga macam sesuai dengan penjelasan yang tadi diuraikan oleh muallif rahimahullahu taala. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga yang terakhir adalah doaul mayyiti awil ghaib. Sehingga syarat yang kedua tadi, meminta sesuatu yang makhluk mampu untuk mewujudkannya, dibolehkan dengan syarat makhluk ini masih hidup. Dia hidup, menunjukkan adanya kemampuan untuk mengabulkan. Sebagian menambahkan hadir, dia ada di hadapannya, menunjukkan dia mendengar sesuatu yang diinginkan, menunjukkan dia menyaksikan permintaannya. Naam. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga adalah doaul mayyiti awil ghaib. Meminta kepada seseorang yang sudah mati ataukah seorang yang tidak ada di hadapannya, ghaib. Naam. Dia telah mati atau dia tidak ada di hadapannya. Bimitsli hadza fa innahu syirkun. Dengan kriteria semisal dengan yang kedua tadi, maka akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun permintaan yang dia panjatkan tersebut adalah sesuatu yang secara umum makhluk memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Seperti meminta untuk mendapatkan minum, meminta untuk kemudian mendapatkan makanan atau yang semisalnya. Namun ketika dia meminta sesuatu kepada makhluk yang telah mati, yang meninggal dunia, atau meminta hal tersebut kepada makhluk yang tidak ada di hadapannya, menyebabkan perbuatan yang dilakukan ternilai atau berubah menjadi kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-mayyit aw al-ghaib la yumkin an yaquma bimithli hadza. Karena seorang yang telah mati atau seorang yang tidak menyaksikan permohonannya, permintaannya tersebut, tidak memungkinkan baginya untuk menjalankan semisal dengan apa yang dia inginkan, walaupun itu sesuatu yang ringan. Tidak mungkin dia bisa mewujudkan. Bagaimana bisa mewujudkan sementara permohonan yang mereka ucapkan mereka tidak mendengarnya? Bagaimana bisa mengabulkan sementara dia tidak menyaksikan permintaannya? Seseorang yang hidup, dia bisa mengabulkan sesuatu yang dia bisa mewujudkannya kalau semisal dia menyaksikan. Kalau dia tidak menyaksikan, ini tidak mungkin dia bisa mengabulkan, karena dia sendiri tidak tahu, ya kan, permintaan itu ditujukan untuknya. Fadu'ahu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrikan. Doanya dirinya kepada seseorang yang telah mati atau seseorang yang tidak ada di hadapannya menunjukkan bahwasanya pelakunya meyakini orang tersebut memiliki andil di dalam mengatur urusan alam semesta ini, sehingga itulah yang menyebabkan dirinya dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Karena tidak mungkin ketika seseorang meminta air minum sementara yang dia minta adalah seseorang yang jauh letak dan lokasinya dari tempatnya, sementara dia tidak mendengar, ya gak mungkin dia bisa mengabulkan, gak mungkin dia bisa menjawab seruannya tersebut, kecuali orang yang berdoa ini meyakini dengan perbuatannya bahwasanya orang tersebut bisa mendengar, bisa mengabulkan, bisa menyaksikan seperti Allah Azza wa Jalla, punya andil di dalam memberikan manfaat kepada dirinya walaupun dia tidak ada. Sehingga sebab-sebab inilah, keyakinan-keyakinan inilah yang menyebutkan dia menjadi seorang yang musyrik. Karena keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menguatkan penjelasan yang tadi kita sebutkan, berdoa kepada seseorang, meminta kepada seseorang yang masih hidup dipersyaratkan dengan syarat dia hadir, dia mendengar. Kalau semisal dia tidak hadir, dia tidak mendengar, maka menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini selesai penjelasan seputar doa dan macam-macamnya. Sehingga doa ada doa ibadah, doa yang seseorang beribadah dengan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rincian yang tadi kita sebutkan, mengharap pahalanya dan takut akan azabnya. Dan yang kedua, doa masalah. Dan ada tiga pembagian, satu yang ternilai ibadah, satu yang memiliki hukum mubah, dan yang ketiga dari ketiga pembagian tersebut yang dihukumi sebagai kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wadzabhu kulluhu lillah. Rasul memerangi orang-orang musyrikin jahiliyah dengan tujuan agar supaya penyembelihan mereka berikan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wadzabhu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, artinya adalah izhaqur ruh, menghilangkan ruh, bi'iraqati dammi ala wajhin makhsus, dengan cara mengalirkan darah pada bentuk yang khusus, dengan cara yang khusus. Naam. Menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah dengan cara yang khusus. Tata cara penyembelihan ma'ruf, kita mengetahuinya. Wa yaqa'u 'ala wujuh, dan penyembelihan ini dilakukan memiliki beberapa tujuan, maksud seseorang mengamalkannya. Al-awwal, yang pertama adalah ayaqsuda bihi ta'zim al-madhbuhi lahu. Ia maksudkan dengan penyembelihan tersebut adalah mengagungkan sesuatu yang sesembelihan ini diperuntukkan untuknya. Memaksudkan dengan sembelihan ini mengagungkan sesuatu yang sembelihan tersebut ditujukan untuknya. Wa tadzallulu lahu, merendahkan diri juga untuknya. Wa taqarrubu ilaihi, mendekatkan diri untuknya. Fa hadza ibadah. Maka penyembelihan dengan tujuan yang seperti ini ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yakunu illa lillah, tidak boleh seseorang memberikannya kecuali hanya untuk Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Memberikannya kepada selain Allah akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Alal wajhi alladhi syara'ahu Allah Ta'ala, dalam bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengan benda yang tajam dan harus sampai terlepas beberapa urat yang ada di binatang tersebut. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, memalingkannya untuk selain Allah maka menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam syirik besar. Wal iyadzu billah. Naam. Sehingga acara-acara penyembelihan, acara-acara penyembelihan yang dimaksudkan dengannya pengorbanan kepada sesuatu yang mereka puja, yang mereka takuti, yang mereka harapkan bisa memberikan manfaat untuk mereka, sampai akhirnya selesai acara proses penyembelihan tersebut, maka perbuatan yang seperti ini ternilai sebagai syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Atau seperti halnya penyembelihan-penyembelihan yang dilakukan untuk para jin. Para jin. Ketika seseorang takut kepada jin, maka dia sembelihkan untuk jin tersebut seekor ayam ataukah yang semisalnya. Tujuannya adalah dia memiliki pengagungan kepada jin tersebut, merendahkan dirinya kepada sang jin. mendekatkan diri kepada sang jin, tujuannya agar supaya merasa aman ada dari sesuatu yang dimiliki oleh sang jin tersebut dan mendapatkan keselamatan dari mereka. Ini termasuk syirik, tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbil alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Asana yang kedua, ayaqsuda bihi ikram ad-dhaif. Ia memaksudkan dengan penyembelihan tersebut adalah untuk memuliakan tamunya, untuk menghormati tamunya. Ada tamu datang, dia sembelihkan hewannya kemudian diberikan kepada sang tamu tersebut. Tidak ada unsur pengagungan kepada tamu yang akan mendatangi rumahnya. Tidak ada unsur merendahkan dirinya kepada sang tamu tersebut, mendekatkan diri, merendahkan diri dengan kriteria yang pertama. Dia hanya melakukannya sebagai bentuk memuliakan kepada sebagai bentuk ikramud daif, memuliakan tamunya, menjamu tamunya. Nah, awwalimatan li arsin, ataukah tujuannya adalah untuk menggelar acara walimah urus, pernikahan. Nah, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fahaza ma'murun bihi, maka yang seperti ini diperintahkan, disyariatkan di dalam Islam. Ketika ada tamu, antum hanya punya ayam, sembelih ayamnya. Itu perkara yang diperintahkan. Mendapatkan pahala bila seseorang melakukannya. Nah, awujuban, ataukah memiliki hukum yang wajib. Awistihbab, ataukah memiliki hukum yang istihbab, yang disunahkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ketika datang malaikat yang menjelma sebagai seorang manusia, maka Ibrahim alaihissalam menyembelih binatangnya kemudian mempersilakan tamunya tersebut untuk memakannya. Wa qawluhu atau wa qawlihi li Abdurrahman ibn Auf hina tazawwaj awlim walau bisyatin. Perkataan Rasul kepada Abdurrahman ibn Auf tatkala beliau menikah, lakukanlah walimah urus walaupun dengan seekor kambing, walau bisyatin. Nah, di dalamnya berisikan perintah, anjuran agar ketika seseorang melakukan atau menggelar acara tersebut, untuk dia dibolehkan melakukan penyembelihan dengan seekor kambing atau yang semisalnya. Nah, asalis yang ketiga, ayyaqsuda bihi tamattu'a bil akli awil ittijara bihi. Ia maksudkan dengan penyembelihan tersebut hanya sebatas untuk memakannya, memakan dagingnya. At-tamattu' bil akl, dia bisa menikmatinya dengan menyantapnya. Awil itijari bihi, ataukah dagingnya tersebut nantinya dia jual sebagai barang dagangannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fahadza min qismil mubah. Maka sembelian dengan bentuk yang seperti ini termasuk sembelihan yang mubah, yang dibolehkan. Fal aslu fihi al ibahah, asal hukumnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat apa yang telah kami ciptakan untuk mereka berupa binatang-binatang ternak yang mereka memilikinya. Wa zalalna lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka sehingga sebagiannya mereka jadikan sebagai tunggangan-tunggangannya dan sebagiannya mereka jadikan sebagai makanan-makanannya. Ini dibolehkan. Termasuk perkara yang mubah. Wa qad yakunu matluban, dan terkadang diperintahkan seseorang untuk melakukannya. Nah, kalau semisal seseorang tersebut dalam kondisi darurah, dia harus makan. Kalau semisal tidak makan, maka akan menyebabkan dia binasa. Sementara makanan yang ada di sisinya adalah sembelihan, adalah satu-satunya binatang yang ia tunggangi. Maka dia harus menyembelih hewan tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Ini diperintahkan. Aw manhiyan anhu, dan terkadang dilarang, hasabama yakunu wasilatan lah, sesuai dengan wasilah yang dimaksudkan seseorang dengan ia melakukannya. Nah, kalau tujuannya dia memakan daging adalah untuk kuat beribadah kepada Allah, maka menjadi ibadah. Kalau tujuannya dia nantinya menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka akan ternilai dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena wasailah ahkam al-maqasid. Wasilah itu memiliki hukum sesuai dengan maksud orang yang melakukannya. Naam, selesai penjelasan seputar az-zabhu. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wan-nadhru kulluhu lillah. Dan Rasul memerangi orang-orang musyrikin, tujuannya adalah agar supaya mereka memberikan nazar-nazar mereka seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wan-nadhru yutlaqu 'ala al-'ibadat al-mafruḍati 'umuman." Nazar adalah kalimat yang dimutlakan kepada makna ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi seseorang untuk mengerjakannya secara umum. Naam. Wa yutlaqu 'ala an-nadhr al-khass wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillah 'azza wa jalla. Dan terkadang dimutlakan nazar ini memiliki makna yang khusus, yaitu ketika seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu dalam rangka sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi wajib. Wal muradu bihi huna al-awwal, dan yang dimaukan di sini adalah makna yang pertama, nazar yang bermakna ibadah. Fal ibadatu kulluha lillahi ta'ala, dan ibadah itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memerintahkan agar tidaklah kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada selainnya. Dan di sana terdapat riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna tentang nazar ini, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar ini keluar dari orang-orang yang bakhil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia baru melakukan satu ibadah yang menjadi konsekuensi nazarnya ketika ada imbalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal kalau semisal saya sembuh dari sakit saya ini, saya akan melakukan umrah. Umrahnya dirinya baru dia lakukan ketika ada imbalan dari sisi Allah. Ketika Allah memberikan dia kesembuhan, baru dia melakukan umrah tersebut. Atau semisal kalau semisal saya dagangan saya ini sampai pada omset sekian, maka saya akan sedekahkan sekian jumlahnya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Karena itulah dengan beberapa riwayat tersebut terdapat penukilan dari mereka para ulama, nazar itu sendiri hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh dengan beberapa perincian tersebut. Namun menjadi wajib tatkala seseorang sudah mengelafadzkannya. Dalam arti kata, ketika seseorang sudah mengelafadzkan satu nazar, maka wajib bagi dia untuk mewujudkan nazarnya. Tidak boleh baginya membatalkan. Tidak boleh baginya untuk kemudian membatalkan nazarnya. Bila dia membatalkan nazarnya, maka harus menjalankan kafarah. Dan kafarah nazar sama seperti kafarah sumpah, yang ia bersumpah dengan nama Allah, namun ternyata apa yang dia sumpahi tersebut adalah sesuatu yang tidak terjadi atau dilatar belakangi karena kedustaan dan yang semisalnya. Nah. Di antara dalil yang menyebutkan nazar adalah ibadah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan yufuna bin nazri. Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan nazar-nazar mereka. Adanya pujian dari sifat tersebut menunjukkan bahwasanya nazar adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Ketika seorang bernazar kemudian dia mewujudkannya, merealisasikannya, ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus menunjukkan nazar adalah ibadah. Karena sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi adalah bermakna ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-istighatsah. Disebutkan oleh mu'alif, wal istighatsatu kulluha lillah. Rasul memerangi orang-orang musyrikin dengan tujuan agar supaya istighatsah itu seluruhnya mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Wal istighatsah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah talabul ghaus, memohon bantuan, pertolongan. Wal inqazi minasyiddati wal halak, dan keselamatan dari bahaya dan kebinasaan. Syiddah wal halak, dari kebinasaan dan dari bahaya yang mengancamnya. Ini namanya istighatsah. Ini namanya istighatsah. Wa huwa aqsam, dan istighatsah ini memiliki beberapa hukum. Memiliki beberapa macam hukumnya. Al-awwal, yang pertama, al-istighatsatu billah ya azza wa jalla. Beristighatsah kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza min afdhalil amali wa akmaliha. Dan ini adalah seafdhal-afdhal amalan dan yang paling sempurnanya. Wa huwa da'bur rusuli alaihimus salatu wassalam, dan inilah yang dilakukan oleh para rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Wa tabi'uhum, dan para pengikut-pengikut mereka. Mereka beristighatsah kepada Allah memohon keselamatan dari kaumnya. Mereka beristighatsah kepada Allah ketika mereka dihadapi dengan tentara-tentara orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menentang dakwah-dakwah mereka. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di perang Badar. Rasul beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhu qawlihi ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kemudian ia, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengabulkan istighatsah kalian tersebut. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Saya akan menguatkan kalian dengan menurunkan secara bertahap 1000 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini di perang Badar. Ketika Rasul melihat jumlah orang-orang musyrikin demikian besar dan banyak, sementara orang-orang musyrikin, orang-orang muslimin, para sahabat Nabi alaihi salam demikian sedikitnya. Maka beliau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asan yang kedua, al-istighatsatu bil amwati au bil ahya, beristighatsah kepada seseorang yang sudah mati ataukah seorang yang masih hidup. Ghairal hadirin al qadirin ala al ighatsah, dalam keadaan dia tidak menyaksikan apa yang dia inginkan, tidak mendengarkan apa yang dia inginkan, atau tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia istighatsahi tersebut. Fahadha syirkun, maka yang seperti ini ternilai kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna li ha'ula tasarrufan khafiyan fil kauni. Karena tidak ada seorang yang melakukannya kecuali bila seseorang itu meyakini orang-orang tersebut memiliki andil secara khafi di dalam mengatur urusan alam semesta ini. Memiliki andil dalam mengatur urusan hamba-hambanya. Fayaj'alu lahum hadzan min ar-rububiyyah, sehingga ia menjadikan orang-orang tersebut punya andil dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala Allah taala, amma yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Naam, Allah sebutkan dalam surat An-Naml, siapakah yang menjawab seseorang yang dalam keadaan tertimpa kemadharatan ketika dia berdoa meminta kepada Allah, menunjukkan yang dia panjatkan adalah istighatsah. Dan siapa pula yang mengangkat kejelekan tersebut menjadikan kalian sebagai khulafa al-ard, menunjukkan tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-thalithu, yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya al-alimin al-qadirin 'ala al-ighatsah. Beristighatsah kepada seorang yang hidup dengan syarat dia mengetahui, artinya dia hadir, dia dengar, dia menyaksikan apa yang dia inginkan tersebut, apa yang mereka inginkan untuk dirinya. Al-qadirina 'ala al-ighatsah, dan dengan syarat pula ia mampu untuk mewujudkan permohonan orang-orang tersebut. Fa hadza jaiz kal isti'anati bihim. Ini dibolehkan pembahasannya sama seperti isti'anah dengan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mengisahkan kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam ketika ia keluar mendatangi kaumnya, maka diriwayatkan dalam kisah tersebut, fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Maka orang yang termasuk dari golongannya Nabiullah Musa dari Bani Israel beristighatsah kepada Musa alaihi salatu wassalam, kepada orang yang termasuk dari musuhnya, dari kaumnya Fir'aun, yang mengancamnya, yang mengintimidasinya, yang hendak menimpakan kemadharatan kepadanya, ketika itu dia beristighatsah kepada Musa karena Musa ketika itu melihat kejadian tersebut. Fawakazahu Musa, maka Musa akhirnya menolong seseorang yang beristighatsah tersebut karena dia dari kaumnya. Musa menolongnya hingga akhirnya Musa wakazahu, memukulnya dengan telapak tangannya. Wakazahu ini bukan maknanya berbeda dengan dorob. Kalau dorob itu memukul dengan menggenggam, kalau wakazah ini memukul dengan cara melebarkan telapak tangannya. Wakazahu Musa, maka Musa alaihissalam wakazahu faqadu alaih, maka akhirnya dia pun binasa dengan sebab pukulan Musa alaihissalam. Yang menjadi syahid di sini adalah kisah istighatsahnya orang tersebut kepada Musa, dan yang demikian dibolehkan, tidak ada pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bolehnya. Ar-rabi, yang keempat, yang terakhir, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadir, beristighatsah kepada seseorang yang masih hidup namun dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Min ghairi ayataqida anna lahu quwwah khafiyah, tanpa ada keyakinan bahwasanya orang ini memiliki kekuatan yang tersembunyi. Mislu ayastaghitsa bil mashlul ala daf'i aduwwin sa'il, seperti dia beristighatsah kepada seseorang yang cacat untuk menolak dan membantu dirinya dari musuh yang kuat yang ada di hadapannya. Fahadzal laghwun wa sukhriyah, ini istighatsah yang di dalamnya hanya ada unsur main-main dan merendahkan orang tersebut. Fayumna'u li hadhihi al-illah, dan dilarang disebabkan karena illah tersebut. Wa li'illatin ukhra wa hiya annahu rubbama ightarra bidzalika ghairuhu fatawahhama anna li hadzal mustaghath bihi huwa 'ajiz wa huwa 'ajiz anna lahu quwwatan khafiyah yunqadhu biha min asyiddah. Dan dalam larangan yang berikutnya adalah akan menipu orang lain sehingga orang yang tertipu tersebut memahami bahwasanya orang yang diminta istighatsah ini memiliki, sementara dia lemah, memiliki kekuatan yang tersembunyi sehingga bisa membantu orang yang meminta istighatsah ini kepadanya. Sehingga dengan sebab ini istighatsah yang seperti ini dilarang dan tidak dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum ma'akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.